Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Ma'asyaral ikhwah, ahibatul kiram, barakallahu fikum. Pada prinsip yang kedua, dan ada satu baris yang tadi terlewat. Qaul mu'allif, ucapan mu'allif rahimahullahu ta'ala, amarallahu bil istima' fid-din wa naha 'an at-tafarruq fi wa bayyanallahu hadha bayanan syafian tafhamuhu al-'awam. قال ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا وذكر أنه أمر المسلمين بالاستماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه قال ويزيده وضوحا ما وردت به سنة من العجب العجاب أو من العجب العجاب Tidak. Setelah menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar kaum muslimin bersatu dalam agama dan melarang berpecah belah dalam agama ini dengan penjelasan yang sangat cukup atau jelas yang dipahami oleh kondisi seorang yang sangat awam dan melarang kita dari menyerupai orang-orang yang berselisih sebagaimana telah berselisih orang-orang sebelum kita yang menyebabkan mereka binasa, lalu Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kaum muslimin bersatu dalam agama dan melarang dari tafarruq. Qala wa yaziduhu wuduhan, dan semakin menambah kejelasan larangan dari tafarruq dan perintah untuk bersatu, ma warada bihi sunnatu, perkara yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sunnah beliau, min al-ajab al-ujab fi dhalik, sebagaimana yang di awal muallif rahimahullah menyatakan hal itulah yang sangat mengherankan. Kenapa manakala jelas ayat maupun hadis menerangkan perintah untuk bersatu serta larangan dari berseteru, tetapi sebagian mereka justru itu dikatakan sebagai fikih dalam agama atau ilmu dalam agama. Salah satu hadis yang menunjukkan dalam bab ini ialah qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, iqra'u kama alimtum fa innama ahlaka man kana qablakum ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membaca, menelaah tentang Al-Quran Al-Karim dengan hal yang telah beliau sampaikan dan apa yang telah mereka ketahui. Kemudian beliau ingatkan secara khusus, innama ahlaka man kana qablakum, bahwa yang menjadi sebab binasanya orang-orang sebelum kalian, hancurnya orang-orang yang hidup di zaman sebelum kalian ialah ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, yaitu model ataupun tipe kebiasaan dari umat yang mereka itu menyelisihi apa yang dibawa nabinya, menentang, menyelisihi apa yang dibawa oleh nabinya. Hal ini cukup jelas sebagaimana dikatakan muallif bahwa dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menekankan perihal untuk al-istima'u fid din, demikian pula tafarruq, nahi an tafarruq fid din, larangan dari berpecah belah dalam agama ini. Karena yang demikian ini mewariskan kepada kebinasaan sebagaimana yang terjadi atau telah binasa orang-orang yang hidup sebelum datangnya Islam. Dan prinsip ini prinsip yang sangat mulia. Kemakala al-aslu salih, kemudian muallif menyebutkan prinsip yang ketiga. Inna min tamamil istima', termasuk salah satu faktor yang menjadi bagian menuju kepada kesempurnaan al-istima'. Tentunya prinsip ini ada kaitannya dengan prinsip sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa? Al-istima'u fihi wa naha 'anil tafarruqi fihi. Allah perintahkan agar kaum muslimin menuju kepada persatuan dalam agama ini dan larangan dari berpecah belah. Kemudian termasuk perkara yang menuju kepada al-istima, persatuan, ialah as-sam'a wa ta'ah. As-sam'a wa ta'ah, mendengar dan mentaati, mendengar dan mentaati liman ta'ammaru alaina, kepada penguasa yang memimpin kita. Salah satu faktor untuk menuju kepada al-istima' ialah as-sam'a wa ta'ata liman ta'ammaru alaina. Qala walau kana 'abdan habasyya, sampai digambarkan walaupun seandainya yang memimpin itu seorang budak. Abdan, abdan mamluk, dan habasyi, dari Habasyah. Fabayyana Allah hadza bayanan syafian kafiya. Dan kembali muallif mengulang lagi bahwasanya Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam hal ini dengan penjelasan yang cukup, penjelasan yang gamblang, penjelasan yang di situ jelas, terang, sehingga dikatakan syafian kafiya. Perkara yang menjadi irwa al-ghali, andai kata orang itu kehausan, maka apa? Telah hilang dahaganya. Barakallahu fikum. Seandainya orang itu dalam kondisi sakit, maka terobati sakitnya. Sebagai satu penjelasan yang syafin. Hal yang sangat jelas, saking jelasnya telah cukup. Dan tidak ada sesuatu yang kemudian lebih daripada itu. Biwujuhin min anwa'il bayan. Dari berbagai macam-macam jenis penjelasan. Dengan sekian banyak apa? Berbagai macam jenis penjelasan. Syara'an wa qadara. Syara'an wa qadara. Baik penjelasan itu dalam bentuk syariat. Dari sisi syariat dijelaskan. Maupun dari sisi qadaran. Berupa ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Berupa ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengandung kepada nilai satu kenyataan. Qala al-aslu thalith. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, prinsip yang ketiga, ta'atu walil amril muslim. Bab yang di situ masuk kepada ketaatan kepada penguasa muslim. Li'annahu la yatimmu hadzal istima'u illa bi ta'ati walil amr. Namanya persatuan, kemudian menjauhi perpecahan, dikatakan tidaklah sempurna kecuali dengan ketaatan seorang kepada ulatul amr, yaitu kepada walil amr, kepada penguasa. Fala istima'a illa bi imamin. Tidaklah terwujud satu persatuan kecuali dengan adanya seorang imam. Wala imamata illa bi sam'i wa tha'ah. Demikian pula yang namanya kekuasaan ataupun seorang penguasa tidaklah kemudian terwujud kecuali kalau di situ adanya as-sam'i wa tha'ah, dengan seorang mendengarkan apa yang dikatakan dan mentaati apa yang diperintahkan. Fa waliul amri muslim ja'alahu Allah rahmatan lil muslimin. Dan Allah azza wa jal memberikan hikmah bahwa adanya para penguasa muslim, adanya penguasa muslim itu Allah jadikan sebagai bentuk rahmat yang Allah anugerahkan kepada kaum muslimin. Sebuah anugerah rahmat dari Allah azza wa jalla kepada kaum muslimin. Li iqamatil hudud. Dalam rangka untuk menegakkan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Demikian pula untuk menegakkan perkara ajakan seorang kepada perkara kebaikan dan larangan dari perkara kemungkaran. Wanusratil mazlum minal zalim wa hifzil amn. Demikian pula adanya walil amr, terwujud pula ialah bagaimana orang yang terzalimi itu mendapatkan pertolongan dari pula orang-orang yang berbuat zalim. Orang-orang yang terzalimi mendapatkan pertolongan dari pula orang-orang yang berbuat zalim. Demikian pula terjaganya keamanan, terwujudnya keamanan. Qala hadan rahmatillah. Ini semua merupakan salah satu bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula wasahaba lamma tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana digambarkan bahwa ketika sahabat Rasulullah SAW mengalami kondisi keadaan saat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yadfanuhu hatta bayu imamahum. Salah satu wujudnya ialah tertundanya dalam masalah penguburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dikuburkan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka telah membaiat siapa imam mereka, siapa pemimpin mereka, karena pentingnya masalah tersebut. Li'annahum yakhshawna minal ikhtilaf wa minal fitnah, karena mereka khawatir jika hal itu menjadikan satu perselisihan dan itu sebagai fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin. Li'annahum ya'rifuna annahu la yasluh an ya'ishu wala lailatan wahidatan biduni imamin. Karena mereka faham, tahu persis bahwa tidak mungkin mereka itu hidup walaupun hanya semalam saja yang dalam kehidupan tersebut tanpa ada seorang pemimpin, tanpa ada seorang imam. Li'anna hadza min daruriyatid din, karena yang hal ini atau semacam ini termasuk tuntutan yang sangat penting dalam hal agama ini. Wala yumkin an yakuna hadza illa bisam' wa tha'ah di walil amr, dan tidak mungkin hal ini terwujud kecuali dengan adanya bentuk di mana seorang mendengar dan mentaati seorang penguasa. Wa li hadza yaqulu jalla wa ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya, yaitu pada An-Nisa ayat yang ke-59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan penguasa-penguasa dari kalian. Yaqulu hafidahullah ba'da ta'atillah wa ta'atir rasulih. Di sini lihat bagaimana Allah Azza wa Jal menekankan, setelah Allah perintahkan agar orang-orang mukmin taat kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah, ta'atilah Allah, wa athi'ur rasul, taatlah kalian kepada Rasul, kemudian wa ulil amri minkum, labud min ta'ati ulil amr, adanya keharusan seorang untuk taat kepada penguasa. Hal itu berdasarkan kepada lafaz minkum wa ulil amri minkum. Tentunya siapa? Ayyuhal muslimin. Taatilah Allah, taati Rasul, wa ulil amri minkum. Demikian pula penguasa dari kalian ialah penguasa kaum muslimin. Dalla ala annahu yushtarat fi walil amri an yakuna musliman. Rahasia dalam ayat ini tentang qaulu ta'ala wa ulil amri minkum, dan penguasa dari kalian, bahwa yang namanya wa ulil amri dipersyaratkan bahwa dia seorang muslim. Dipersyaratkan bahwa dia seorang muslim. Juga berdasarkan hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Al-Bab bin Sariyah rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, yaqulu sallallahu alaihi wasallam usikum bittaqwallah was-sam'i wa tha'ah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan mentaati. Wa in ta'ammara alaikum 'abdun, walaupun yang memimpin kalian ialah seorang budak, seorang budak, dan disebutkan oleh muallif walaupun abdan apa? Habasyiyah, yang menunjukkan walaupun dia budak dari Habasyah, budak dari Habasyah. Fa innahu may ya'ish minkum fa sayra ikhtilafan katsira, karena barang siapa yang hidup lebih lama setelah aku meninggal akan mendapati dan menjumpai perbedaan dan perselisihan yang cukup banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Inilah prinsip yang ketiga yang dikatakan as-sam'u wa ta'ah. Isma'u wa ati'u wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Hal itu juga sebagaimana isyarat pada sebuah hadis, ta'atilah atau dengarlah dan ta'atilah walaupun yang memimpin kalian ialah seorang budak. Dan tidak mungkin terwujud jama'atun lil muslimin illa biwali amril muslim, Tidak mungkin yang namanya dikatakan jamaatul muslimin itu terwujud kecuali adanya apa? Seorang pemimpin yang dia itu dari kalangan kaum muslimin. Walau lam yakun dha nasabin arabiyyin, walaupun dia bukan orang yang memiliki nasab Arabi, walaupun bukan seorang sosok yang nasabnya seorang Arabi, bal lau kana mamlukan, bahkan andai kata dia seorang budak. Dikatakan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas, hadzal aslu muta'alliqun bil asli sabiq, prinsip yang ketiga ini ada erat kaitannya dengan prinsip sebelumnya. Wa yufidu bi anna al-ijtima' la yaqumu illa ala arkanin min arkan al-ijtima'. Tidak mungkin yang namanya persatuan, tidak mungkin yang namanya persatuan itu bisa tegak dan terwujud kecuali kalau ada rukun. Prinsip-prinsip persatuan itu diwujudkan. Tidak mungkin yang namanya satu persatuan kecuali kalau seorang menjalani prinsip-prinsip persatuan. Di antara prinsip persatuan ialah as-sam'u wa tha'ah. Di antara prinsip untuk menuju kepada persatuan ialah as-sam'u wa tha'ah. Kemudian beliau menyebutkan wa arkan ijtima' umuman minha. Namanya persatuan, rukun-rukunnya, pokok-pokoknya secara umum di antaranya ialah yang pertama al-ijtima'u al-islam. Di antara rukun-rukun prinsip yang penting dalam persatuan yang pertama ialah al-ijtima'u al-islam. Bersatu di atas Islam. Apa yang dimaksud bersatu di atas Islam? Apakah masing-masing seorang diperbolehkan dengan membawa pemahaman yang ia pahami? Yang dimaksud dengan bersatu di atas Islam ialah huwal al-islamu lillah. Yang dimaksud ialah seorang menerjemahkan al-islamillah, Islam yang semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada Allah, wal inqiyadu lahu, tunduk kepadanya, berserah diri kepadanya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan seorang berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itu namanya apa? Al-istima'u al-islam. Bersatu di atas Islam ialah seorang berserah diri hanya kepada Allah, tunduk kepadanya, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Yang kedua, an nafhama hadzal istima'a kama fahimahu sahabatu min al-Quran wa sunnah. Yang kedua, kalau tadi dikatakan bahwa rukun prinsip dalam hal persatuan, pertama bersatu di atas Islam. Apa yang dimaksud bersatu di atas Islam? Bersatunya seorang di atas agama yang seorang berserah diri kepada Allah, tunduk kepadanya, serta melepaskan dan membebaskan diri dari kesyirikan dan pelakunya. Yang kedua, agar kita memahami makna istima' sesuai dengan yang dipahami oleh sahabat. Agar memahami makna istima' sebagaimana yang dipahami oleh sahabat, yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, ayyakuna ahlu hadha ad-din lahuma kanun yuqimuna fi sya'ira hadha ad-din wa yad'una fihi lillah. Seorang agar mewujudkan bahwa ahlu hadati, pemeluk agama ini, memiliki tempat untuk menegakkan syiar-syiar Islam tadi. Kan gak mungkin yang namanya seorang ingin bersatu di atas Islam, yaitu apa? Tunduk kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dan menjauhkan diri dari kesyirikan dan pelakunya. Kemudian, tidak mungkin seorang mewujudkan dalam hal ijtima' memahami sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat, kecuali bahwa ahlul din, orang-orang pemeluk agama tersebut, memiliki tempat yang dipakai untuk menegakkan syiar tadi. Dipakai untuk apa? Menegakkan syiar-syiar agama tadi. Yang keempat, wujudu imam, adanya seorang imam, seorang pemimpin. Yar'a hadzal ijtima' wa yahkum fihi bil 'adl. Adanya seorang imam yang mengatur, membimbing penduduknya dan menghukumi dengan cara hukum yang adil. Yang kelima, as-sam'u wa ta'atu li hadzal imam. Mendengar dan mentaati kepada imam yang memang dinobatkan sebagai seorang pemimpin. Itu makna yang disebutkan oleh muallif ataupun disebutkan oleh Syekh Abdussalam Ibn Barjis, bahwa al-ijtima secara umum di antaranya ialah apa? Persatunya seorang di atas Islam. Dengan makna Islam, seorang berserah diri kepada Allah, tunduk kepadanya, kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, serta memahami makna al-ijtima' sebagaimana yang dipahami sahabat. Kemudian para pelaku, yaitu dalam agama ini, tentunya membutuhkan tempat untuk apa? Menegakkan syiar Islam. Bagaimana seorang bisa sholat, bagaimana seorang bisa beribadah, membutuhkan satu tempat. Kemudian jika ada satu tempat, membutuhkan seorang apa? Pemimpin. Tidak mungkin masing-masing berjalan sesuai dengan apa? Kemauannya. Membutuhkan adanya seorang imam. Dan jika ada seorang imam, maka wajibnya seorang untuk as-sam'u wa tha'ah. Itulah runtutan kenapa muallif rahimahullah menyebutkan termasuk salah satu wujud yang menjadi sebab terwujudnya tentang al-ijtima' ialah as-sam'u wa tha'ah. Qala fa in wujidat hadhihi al-umur al-khamsah. Kalau lima hal tadi terwujud, artinya ada. Jika hal lima tadi ada, kana hadza al-istima'u sahihan muayyadan min indillahi ta'ala. Kalau memang lima hal tadi ada dan terwujud, maka itu satu persatuan yang sahih. Satu persatuan yang dikatakan benar, yang mendapatkan pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sam'u wa tha'ah huwa jauhar ar-raqi. Wa taqaddum fi hadha al-ijtima' li bulugh al-kamal. Wa li hadha khassa al-mu'allif hadha ar-rukn bi-dhikr. Sementara yang namanya as-sam'u wa tha'ah dalam hal keimaman, yaitu kepemimpinan, mendengar dan mentaati, itu satu perkara yang sangat jelas dan paling tinggi. Perkara yang paling jelas dan paling tinggi kedudukannya, yaitu mendengar dan mentaati. Mendengar dan mentaati. Untuk tercapainya kesempurnaan. Karena itulah muallif rahimahullah mengkhususkan. Untuk menyebut pada prinsip yang ketiga, as-sam'u wa tha'ah. Dan hadis yang menyebutkan dalam bab ini cukup banyak, yaitu perintah untuk mendengar dan mentaati kepada seorang penguasa atau yang disebut dengan waliul amr. Summa qala al-mu'allif, summa sara hadha al-aslu la yu'rafu inda akthar man yad'i al-ilma fa kayfa al-amal bih. Lalu prinsip ini, prinsip bahwa mendengar mentaati kepada penguasa, menjadi sebuah prinsip yang tidak diketahui. Tidak diketahui di sisi orang yang mereka dikatakan dinisbahkan dan menyeru kepadanya ilmu, kepada kebanyakan pihak yang menisbahkan diri sebagai orang yang berilmu. Prinsip yang semacam ini banyak yang mereka tidak mengenalinya. Fa kaifa al-amalu bih? Terus bagaimana mereka mengamalkan? Kalau dalam posisi secara keilmuan, mereka mengatakan kami orang yang berilmu, tetapi mereka tidak memahami tentang masalah as-sam'u wa tha'ah, terus bagaimana mereka itu mengamalkan? Yaqulu Al-Syekh Shalih Al-Fauzan, sara hadha al-aslu la yu'raf 'inda katsir mimman yad'i al-'ilm. Fa yajhaluna mas'alata as-sam'i wa tha'ah. Wa ma laha min fadlin wa ma laha min ahammiyatin. Fa kayfa bil 'awam hum ashaddu jahlan fi hadha. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, prinsip yang penting ini menjadi sebuah prinsip yang tidak diketahui di sisi orang-orang, kebanyakan mereka yang mengaku-ngaku berilmu. Mereka adalah orang-orang yang jahil dalam masalah as-sam'i wa tha'ah, mendengar, mentaati penguasa. Demikian pula mereka jahil dalam hal pada perkara itu ada keutamaan. Pada perkara itu ada nilai pentingnya, urgennya. Terus bagaimana jika dibandingkan dengan orang awam yang mereka tidak tahu sama sekali? Bagaimana dengan orang-orang awam yang mereka tidak tahu sama sekali? Faqala fasara asyuja'u, akhirnya terjadilah di tatanan kehidupan kaum muslimin yang namanya orang yang dikatakan pemberani. Siapakah pemberani? Alladhi ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar indahum. Yang dikatakan orang yang syuja, orang yang pemberani, ialah orang yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Itu menurut mereka. Walladhi la ta'khudhuhu fillah law matala'in, yang tidak takut dengan siapapun orang-orang yang mencela. Wa huwa alladhi yakhruj 'ala imamil muslimin, tapi pada kenyataannya identik dengan orang-orang yang berontak. Kami tidak takut, kan begitu ya. Kami tidak takut dengan siapapun yang menghalangi. Kami harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, meskipun mereka itu harus memberontak kepada kaum muslimin, yaitu kepada penguasa kaum muslimin. Wa yakhla yada ta'ah, bahkan mereka sudah tidak mentaati lagi. Tidak mau taat kepada penguasa. Wa yunadi bi thawrah 'ala al-hukam al-muslimin, dan mereka pun menyerukan dengan yel-yelnya, dengan demonya, bimujarrad husuli khata'in minhum, sebatas mereka memandang pada penguasa itu ada kesalahan. Kesalahan-kesalahan disebutkan di mimbar-mimbar, di ceramah-ceramah, dikritisi, bahkan mengajak kepada kaum muslimin untuk apa? Bangkit melaksanakan demo. Au maksiatin la tasilu ila hadil kufr. Atau mereka melihat adanya kemaksiatan dari penguasa. Yang mana maksiat tadi meskipun tidak menghantarkan sampai tingkatan kekufuran. Maksiat namanya manusia jatuh dalam kemaksiatan. Kesalahan yang namanya manusia jatuh pada kesalahan. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan, kullu bani adam apa? Khata', wa kullu khata'ina tawwabun. Setiap bani adam itu kemungkinan besar untuk bisa jatuh pada kesalahan. Tetapi sebaik-baik orang yang jatuh pada kesalahan ialah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera bertaubat menuju kepada kebenaran. Akhirnya sekian banyak majalis, muhadarah-muhadarah tadi dikaitkan kepada orang-orang yang mengaku menisbahkan dirinya sebagai orang yang berilmu, isinya ialah berupa bagaimana mengkritisi, menyebut tentang keaiban-keaiban penguasanya, menyebut tentang keaiban-keaiban penguasanya. Ketahui bahwa yang semacam itu membawa dan menjadi sebab kepada tafarruq al-kalimah. Kalau sudah masing-masing tadi, orang-orang yang mengaku berilmu, mengaku dalam kondisi dia punya ilmu, lalu dengan itu kemana-mana dia sebarkan kejelekan aibnya pemerintah, hal itulah yang menyebabkan apa? Sebab adanya perpecahan. Sebab adanya perpecahan. Demikian pula tentir ra'iyya min ta'ati wali amr. Nah, kalau kita di mana-mana, dimanapun tempat kita berada, memotivasi, membakar semangat rakyat, mari terhadap penguasa ini yang padanya kejelekan, yang padanya kemaksiatan, tidak perlu kita taati, kemana-mana itu disuarakan, apa yang terjadi? Ialah penduduk kaum muslimin berusaha untuk lari dari penguasa tersebut, menjauh, dan kemudian menanggalkan mendengar dan mentaati dari pemerintah, walaupun dari sisi bahwa pada pemerintah tersebut atau pada penguasa tersebut ada padanya kesalahan, ada padanya kemaksiatan. Barakallahu fikum, ma'asyar ikhwah, yang tidak sedikit yang semacam ini menuju kepada apa? Perseteruan, lalu menuju kepada perkelahian, yaitu adanya angkat senjata, tersimbahnya darah, dan semakin seorang dalam kondisi masuk di situ orang-orang yang fasik, orang yang zalim, dan berbagai macam kondisi yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sambukan kepada mereka. Bagaimana ketika masalah mendengar kepada penguasa, masalah mentaati kepada penguasa, seorang muslim yang wajib ditaati itu dicabut, berakibat kepada perpecahan, kepada perseteruan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Khawarij, padahal beliau menggambarkan seandainya ibadah yang mereka jalani, baik itu puasanya, sholatnya, itu dibandingkan dengan ibadah kalian, itu belum apa-apanya. Belum bisa ada perkara yang menjadi kalian untuk bisa membanggakan apa yang kalian perbuat. Tetapi salah satu hal yang tersematkan, salah satu fikrah, pemikiran yang sangat menonjol dari kalangan Khawarij, sebagaimana yang Rasulullah sifati, qaumun yakhrujuna minad-din kama yakhrujuna sahmun ramiyah. Satu kaum yang mereka keluar dari agamanya sebagaimana melesatnya anak panah dari buruannya. Apa yang mereka katakan? Seringkali suara-suara yang mereka katakan, inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum kecuali hanya milik Allah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka katakan? Ayat, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Disebutkan sebuah kisah Imam Muslim rahimahullah menyebutkan suatu kisah dalam Kitabul Iman, seorang tabi'in yang bernama Yazid Al-Faqir. Kata Yazid Al-Faqir bahwa kami bersama rombongan menuju untuk menunaikan ibadah haji. Rombongan kami melewati Madinah. Tiba-tiba kami dapati Jabir bin Abdullah itu sedang berbicara di dalam Masjid Nabawi. Kami lewati Madinah, di dalam masjid ada seorang sahabat yang namanya Jabir bin Abdullah sedang memberikan arahan, bimbingan, mau'idhah kepada sahabat yang lainnya atau kemungkinan para tabi'in yang lainnya. Kemudian terlewat pada Yazid Al-Faqir itu satu pembicaraan di mana Jabir membicarakan masalah Jahannamiyun. Siapa mereka Jahannamiyun? Ialah orang-orang pelaku dosa, orang-orang yang dikatakan pelaku dosa yang mereka mengalami azab di dalam api neraka. Kemudian mereka itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanan yang ada pada mereka walaupun kondisi mereka sudah menjadi hitam gelap seperti arang. Kemudian mereka dimandikan di sungai Jannah yang asalnya hitam, keluar itu seperti kertas putih. Kaget Yazid Al-Faqir melihat penjelasan tersebut. Lihat, ketika menuturkan hujjah kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sahibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mada taqul, kamu tadi sedang bercerita bahwasanya ada orang-orang yang masuk dalam neraka kemudian diangkat, Allah selamatkan dari neraka, kondisi mereka yang sudah hitam, hitam gelam tadi, kemudian dimasukkan dan dimandikan dalam sungai Jannah. Lalu mereka berubah setelah keluar dari sungai Jannah tadi menjadi seperti kertas yang putih. Kemudian Yazid Al-Faqir mengatakan, wahai sahabat Nabi, mada taqul, apa yang kamu katakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya siapapun yang engkau masukkan dalam neraka telah kamu hinakan. Kan seolah pertentangan. Kok ada orang masuk neraka masih diselamatkan, diangkat. Nah, demikian pula bagaimana pendapatmu dengan ayat kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Bagaimana dengan pendapat ayat yang Allah Azza wa Jalla berfirman, setiap kali mereka itu mau keluar, setiap kali mereka itu ingin keluar dari neraka, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, Allah kembalikan lagi, Allah ulang lagi, Allah masukkan lagi, tidak diizinkan keluar. Kok ini ada orang yang diizinkan? Kata Jabir bin Abdullah, ataqra al-Quran? Kamu baca Al-Quran? Kira-kira seandainya kita punya pemahaman yang menyimpang, lalu dengan mantapnya kita membawa hujjah Al-Quran Al-Karim, kemudian ada orang yang membimbing kita, mengarahkan kepada kebenaran, kita orang yang lama, kemudian kita dalam kondisi seolah-olah mantap dengan apa yang kita pahami dengan hujjah Al-Quran tadi, terus kita dikatakan, kamu baca Quran, kamu bisa, kira-kira bagaimana? Nah, berontak, protes, kan begitu? Ya protes kan begitu ya? Nah, dikatakan, naam, kami membaca Al-Quran. Maka Jabir bin Abdullah mengingatkan, innaha hiya, sesungguhnya masalah ini ialah apa? masalah maqaman mahmuda, yaitu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sebagian riwayat mengatakan bahwa kalian membawa ayat yang khusus tapi dibawa kepada hukum umum. Ayat ini untuk orang-orang kafir. Kullama aradu ayyakhuju minha u'idu fiha. Orang kafir, mereka berusaha untuk keluar dari siksaan neraka. Karena yang namanya siksaan neraka sangat pedih. Sebagaimana dalam sebagian ayat, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Termasuk siksaan yang Allah berikan kepada orang kafir, kulit dipertebal. Setiap kali kulit itu masak, matang kan begitu ya, terbakar, bukan kemudian terus berhenti. Bermakna seorang pingsan terus meninggal, tidak. Setiap kali kulit tadi matang, diganti kulit yang baru. Terus begitu, wal'ayyadu billah. Liyadukul azab, supaya mereka merasakan azab yang dulu pernah mereka ingkari. Apakah betul ada azab di neraka? Hari itulah, orang-orang kafir itu diabadikan di neraka. Setiap kali mereka mengalami siksaan, kulit badan mereka dipertebal, kemudian terbakar pula. Setiap kali kondisi sudah matang, hampir-hampir mungkin mereka akan mengatakan cukup wahai Rabb, tetapi Allah ganti dengan yang baru. Dirubah lagi dengan kulit yang baru. Begitu lagi. Setiap kali matang, dirubah lagi kulit yang baru. Untuk apa? Supaya mereka merasakan azab an-nar. Allahumma salimna, Allahumma salimna. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari azab an-nar. Kata Jabir, hal ini terkait dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Yazid al-Faqir, setelah kami mendengarkan penjelasan Jabir, rombongan kami itu hampir dikatakan seluruhnya kembali kepada kebenaran. Seluruhnya kembali kepada kebenaran. Seolah-olah asing mendengarkan penjabaran seorang sahabat. Fabarakallahu'alaikum ma'asyal ikhwah. Mereka dalam kondisi kaum Khawarij, seringkali membawa ayat yang sifatnya khusus, tapi dipakai untuk apa? Hukum orang-orang yang umum. Seperti ini. Ayat ini berlaku pada orang kafir. Setiap kali mereka ingin keluar, Allah kembalikan. Bukan kepada pelaku kemaksiatan. Di sana ada hadis-hadis dan sebelumnya ayat, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bagi orang yang meninggal belum sempat bertaubat, maka Allah azza wajalla mengancam, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni siapapun yang menyekutukannya. La yaghfiru an yushraka bih, bentuk syirik apapun, baik yang besar maupun yang kecil. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni selainnya walaupun dosanya besar, tetapi tidak sampai kepada kesyirikan. Dan di sana adanya isbatu syafa'atun nabi, ditetapkannya syafa'atun nabi, bahwa Rasulullah SAW dengan izin Allah memberikan syafa'at untuk memberikan pertolongan kepada umatnya yang mereka itu dikatakan ashabul kabair, para pelaku dosa besar. Seperti tadi dikatakan bahwa di sana ada jahannamiyun, satu golongan yang mereka telah lama mendapatkan siksaan di dalam neraka sampai dikatakan hitam belang seperti arang. Nah, sebagian riwayat itu disifati dengan tadi, yaitu gambaran bahwa hitam gelangnya seperti apa? Arang itu Eid Samasin. Eid Samasin. Sebagian mengatakan bahwa karena hitamnya. Karena hitamnya. Lamanya mereka mendapatkan siksaan. Dan Khawarij Barakallahu Fikum. Khawarij Barakallahu Fikum. Bukanlah kemudian dengan tokohnya meninggal itu padam pula pemikirannya. Tentunya pencetus ataupun pemakarsa dan tokoh yang mengawali paham ini ialah siapa? Dzulqa'isyah At-Tamimi, yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Beliau memprotes Nabi, "I'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad." Memprotes tentang keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mulailah semakin menjalar dan semakin nampak paham ini di masa setelah meninggalnya beliau. Terlebih setelah meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq, setelah meninggalnya Umar bin Khattab, dan mulai bergejolak di masa Utsman, di masa Ali bin Abi Thalib. Barakallahu fikum. Mungkin kita pernah mendengar tentang sosok seorang yang membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib, yaitu Abdurrahman bin Muljim. Nah, di sebagian kisah tentang orang ini dikatakan bahwa kenapa sampai dia itu berani membunuh. Khawarij itu tolak ukurnya sesungguhnya, walaupun mereka mengatakan mengaku-ngaku berilmu, tapi hawa nafsu. Hawa nafsu. Barakallahu fikum. Mereka mengatakan, mari tegakkan dengan istilah amar ma'ruf, mari berantas kemungkaran. Itu pada ujung-ujungnya sebetulnya hawa nafsu. Termasuk yang tidak terungkap tentang niatan Abdurrahman bin Muljim atau Muljim yang membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib, yang memotivasi ialah mahar. Jadi dia ketemu dengan seorang wanita juga kuat dalam khawarijnya. Wanita yang sangat cantik. Wanita yang sangat cantik. Namanya laki-laki, kalau ketemu dengan wanita yang sangat cantik, apapun yang diinginkan, yang penting saya bisa menikahikan, begitu ya. Persyaratannya, ya, boleh kamu nikahi dengan saya, tapi dengan syarat. Maharnya apa? Kamu bunuh Ali. Kamu bunuh Ali bin Abi Thalib. Boleh ya, dia bilang. Dilakukan, dilaksanakan. Lihat bagaimana sesungguhnya orang-orang yang mereka itu melakukan pemberontakan, membunuh kepada penguasa yang sah, walaupun berkedok dengan istilah amar ma'ruf nahi mungkar, berkedok dengan istilah mari tegakkan hukum Allah, itu berujung kepada hawa nafsu. Sama juga tentang Dzulqa'isirah, ketika memprotes Nabi kita Muhammad SAW, beliau membagi pembagian satu ghanimah yang datang dari Yaman kepada orang-orang tertentu. Karena dianggap tidak adil, bermakna juga tidak mendapatkan bagian, dia pun memprotes, berlaku adillah. Protesan yang dihadapkan ataupun yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Berbagai macam kejadian yang terjadi di kalangan Khawarij itu bukanlah kepada keilmuan. Rata-rata ialah yang mendominasi hawa nafsunya. Barakallahu fikum. Maka satu kenikmatan, ayol ikhwah, barakallahu fikum, manakala ahlu sunnah membimbing bahwa apapun yang ada pada seorang dipatahkan, ditundukkan di hadapan Alkitab wa sunnah dengan paham salafun shalih. Jangan mentang-mentang kemudian seorang karena keberaniannya, dengan dikatakan syaja'ahnya, dengan kemudian seorang dikatakan bahwa dia seorang yang harus menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Tetapi kalau semua itu dilatar belakangi dengan hanya modal keberanian tanpa di bawah naungan Al-Kitab wa Sunnah, berujung kepada kebinasaan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, dalam perkara amar ma'ruf nahi mungkar, perlunya seorang al-ilmu qablahuma. Yang namanya seorang mau menegakkan, mengajak orang berbuat baik, mencegah kemungkaran, itu harus tahu ilmunya. Ilmu terkait apakah betul-betul ini satu kebaikan dan kebenaran sehingga kita mengajak orang, dan apakah betul-betul ini satu kemungkaran sehingga kita melarang orang. Yang kedua, rifq wali, kelembutan seorang saat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang mungkin akan mengatakan, loh, gimana kok kita bisa lembut kepada orang-orang yang berbuat dosa, kan gitu ya? Masa kita suruh berbuat lembut manakala mengingkari satu kemungkaran? Barakallahu fikum. Berapa banyak orang-orang yang dalam kondisi mereka itu jatuh dan bergelimang dalam perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan, ketika penyampaian kepada orang tadi dengan kelembutan, dengan cara baik, dengan cara yang tepat, orang pun tersentuh. Tidak harus dengan kekerasan. Tidak identik bahwa dalam mengingkari kemungkaran itu dengan menampakkan kewibawaan yang bermakna bahwa tidak mungkin orang tadi berani dengan kita. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga ialah al-hilmu ba'dahuma atau as-sabru ba'dahuma. Harus sabar. Sabar, hilm, yaitu keilmuan yang dibarengi dengan kesabaran setelah seorang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Karena yang namanya seorang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran itu pernah penuh dengan risiko, penuh dengan tantangan. Harus seorang sabar. Kembali barakallahu fikum kepada prinsip yang ketiga tadi, yaitu perintah kepada as-sam'u wa ta'ah kepada wulatu al-amr, atau na'am min tamamil istima' ialah as-sam'u wa ta'ah. Termasuk dari hal yang menjadi penyempurna tentang istima' ialah as-sam'u wa ta'ah liman ta'ammara alaina, kepada pihak yang memang mereka itu menjadi pemimpin kita, kepada pihak yang mereka itu menjadi pemimpin kita, walau kana abdan habasyia, walaupun dia seorang yang terpilih, seandainya yang menjadi penguasa kita ialah seorang budak dari Habasyah. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa terbentuknya al-wilayah atau a'immah yaitu penguasa, terwujudnya daerah kekuasaan oleh seorang penguasa itu ada beberapa cara. Di antaranya ialah al-ikhtiyari, dengan adanya satu pilihan. Dengan adanya satu pilihan, misalnya fuqaha. Misalnya fuqaha, yaitu kaum muslimin berkumpul, kemudian orang-orang faqih yang tahu kapasitasnya berkumpul, kemudian memilih seorang penguasa. Yaitu dengan cara memilih. Yang kedua ialah khilafatul ahd. Sebagaimana yang terjadi pada masa kepemimpinan Umar setelah Abu Bakar As-Siddiq. Bermakna bahwa Umar tanpa adanya isyarat, tanpa adanya kemudian kesepakatan kaum muslimin, itu sudah menjadi al-ahdu. Sudah menjadi perkara bahwa setelah Abu Bakar itu Umar yang akan apa? Menjadi pemimpin. Kemudian yang ketiga kadang terjadi dengan tariqah al-jabariyah, yaitu dengan adanya satu paksaan. Misalnya kaum muslimin memasuki satu daerah, baik melakukan mungkin ekspansi atau kaum muslimin melakukan satu perluasan daerah, kemudian memaksa pemimpin di satu daerah tersebut harus diganti dengan sebuah apa? Dengan sebuah paksaan. Itu di antara tariqah yang terjadi. Kadang dengan satu pilihan, yaitu kesepakatan kaum muslimin memilih, atau dengan perkara bahwa telah menjadi satu isyarat bahwa jika meninggal pemimpin sebelumnya maka akan dinobatkan pemimpin berikutnya seperti yang terjadi bahwa Abu Bakar As-Siddiq ketika meninggal maka Umar yang menjadi apa? Pemimpin. Atau dengan adanya sebuah pemaksaan di satu daerah, jika terjadi di situ kaum muslimin dalam keadaan menguasai satu daerah, kemudian dipaksalah daerah tersebut untuk adanya satu pemimpinan dari sosok seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab, itu terkait dengan prinsip yang ketiga yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala, dan bab tentang sam'u wa ta'ah. Demikian pula pembahasan kepada ulatul umur tentunya menjadi pembahasan yang seringkali terjadi sebuah kesalahan yang fatal dengan sebab karena seorang tidak merujuk kepada ulama hanya dengan kaidah-kaidah yang dianggap dia telah mengambil kaidah tersebut dari Al-Qur'an atau sunnah, atau mereka menyangka bahwa kaidah tersebut kaidah yang telah dipaparkan oleh para ulama. Nah, masalah untuk kemudian seorang menyimpulkan bahwa penguasa si fulan dikatakan dia kafir, yang dengan itu wajib ataupun tidak boleh seorang mentaati, pengkafiran kepada seorang penguasa membutuhkan kepada orang, yaitu seorang untuk mengembalikan urusan tersebut kepada al-ulama. Mungkin sebagian kita telah membaca ya statement dari Ja'far Umar Thalib yang mengatakan bahwa pemerintah kita bukan pemerintah muslim. Dibawakan dalil-dalilnya, aqwal ulama. Nah, jadi yang enggak ada ketaatan kita kepada pemerintah sekarang. Tidak ada ketaatan kita kepada pemerintah sekarang karena telah kafirnya. Barakallahu fikum. Dan dalam posisi membela, orang mengatakan saya khawarij, saya tetap di atas sunnah, kan begitu ya, saya tetap dikatakan bahwasanya ahlu sunnah. Adapun masalah statement saya yang mengatakan bahwa penguasa itu kafir, demikian dikatakan dalil-dalil dan berbagai macam hujahnya. Barakallahu fikum, sangat jelas, sangat jelas bahwa itu juga merupakan fikrah apa? Fikrah tekfir. Jadi jangan seorang kemudian terkecoh, jangan pula seorang kemudian merasa terkesima kalau ia memaparkan kadang seorang alim. Barakallahu fikum. Alim dalam tanda kutip itu orang-orang yang tadi dikatakan telah terjadi bahwa masalah apa? Asam wa ta'ah itu apa? Tidak diketahui oleh kebanyakan pihak meskipun dia mengaku sebagai apa? Orang yang padanya ilmu. Karena masalah ini masalah yang terjadi dan seringkali ahli sunnah diingatkan agar dalam masalah asam wa ta'ah betul-betul tidak semua ataupun masing-masing orang menimbang dalam hal tidak taat atau mentaati itu dengan pemikiran masing-masing atau istimbatnya masing-masing, tapi dikembalikan kepada uda ataupun dikembalikan kepada al-udama dalam hal menyimpulkan satu masalah. Baik, barakallahu fikum, kita cukupkan. Insyaallah mungkin kita lanjut besok ba'da shalatul fajr tentang pembahasan usul sittah. Nah, wallahu a'lam bishawab, tafadhalu, barakallahu fikum.